Berkata penulis, sifat yang ke-9 melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang muslim salafi mengingkari cara-cara syirik dan bid'ah dari kalangan sufiyah, dan selain mereka mengingkari kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah yang telah memecah belah umat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Tidaklah dikatakan seorang salafi apabila kerjaannya cuma amar ma'ruf tok, tanpa nahi mungkar. Contoh dari orang amar ma'ruf nahi ma'ruf tok tanpa nahi mungkar, dia cuma kerjanya ngajak seorang untuk sholat, ngajak puasa, ngajak sedekah, ngajak istighfar. Tapi di depannya ada kemungkaran orang-orang yang diajaknya, seperti kemungkaran terbesar yaitu melakukan kemusyrikan. Tidak diingkari dengan alasan takutnya nanti kita jadi berkelahi. Atau di depannya ada orang mengerjakan kebid'ahan, memiliki keyakinan-keyakinan khurafat dan tahayyul. Tidak mau diingkarinya dengan alasan nanti kita bisa berpecah. Yang benar adalah mereka harus amar ma'ruf nahi munkar. Dan bukanlah seorang yang salafi apabila kerjaannya hanya nahi munkar tok. Dapat kemungkaran dihamburnya, dapat diskotik dirusaknya, dapat orang yang judi dipukulinya, tapi tidak ada amar ma'ruf. Misalnya pendekatan persuasif, memberikan dalil bahwa ini terlarang. Jadi kerjanya hanya rusak-merusak. Tidak ada pendekatan mengajak kepada kebaikan. Seseorang baru dikatakan dia seorang salafi apabila di dalam metode dakwahnya tergabung dua hal ini. Ada yang namanya amar ma'ruf, mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, dan ada nahi mungkar, yaitu mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Dan manakala kita mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang biasa dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu jangan disikapi seperti orang yang ingin benar sendiri, tetapi sikapilah sebagai kritik, sikapilah sebagai masukan bahwa orang yang menyampaikannya ingin kepada kita sebuah kebenaran atau kebaikan. Sebagian orang manakala diajak kepada kebaikan, misalnya ayo kita mengikuti sunnah, maka mereka mengatakan engkau merasa seperti orang sunnah sendiri, seolah-olah kalau bukan kelompokmu yang lain semuanya kelompok bid'ah, seolah-olah kalau tidak ikut kelompokmu semua orang masuk neraka. Padahal kalau mereka mau positive thinking, maka mereka akan bisa menyikapinya, alhamdulillah ada yang mengajak saya kepada kebaikan yaitu sunnah, bahwa dia bukan mau masuk neraka tapi dia mengajak kita sama-sama masuk surga. Misalnya saya bilang gini, ya Pak, kita harus mengikuti amalan kita sesuai sunnah. Kalau kamu tuh kayak yayasnya masuk surga. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya, yuk ikuti sunnah, ayo sama-sama masuk surga gitu kan. Itu tidak. Bisa saja kita berpikir demikian. Kalau kita mau berpikir positif. Manakala kita ajak orang untuk dengan nahi mungkar, ya akhi, itu pekerjaan itu bid'ah. Zaman sekarang orang ya, sebagian dari itu enggak enak ngomong bid'ah. Ya, misalnya ya terus terang aja, saya di Asalamuika, di PLN, itu kalau menyebut kata bid'ah banyak yang kebakaran lagi. Ya harus diperhalus sedikit, enggak sesuai sunnah. Karena sebagian orang ada yang baper, Kalau kita bilang ya yang seperti itu merupakan kebid'ahan, ini kata bid'ah, terminologi bid'ah ini adalah terminologi yang dipakai oleh Nabi pertama kali. Yang pertama kali menyebut kata bid'ah itu siapa? Nabi. Tentunya setelah Allah. Ya, karena Allah juga menggunakan kata bid'ah seperti badi'a samawati wal ard. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Bid'ah itu dari istilah syar'i. Ada dari Al-Qur'an. Dan setiap Jumat Nabi SAW di atas khutbahnya, di atas mimbar khutbahnya, beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian untuk mengerjakan bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Kata-kata atau terminologi bid'ah itu dari Nabi SAW. Lalu zaman ini ada orang kalau kita bilang bid'ah, dia sensitif kali. Seolah-olah bid'ah itu isinya hanya cat neraka. Padahal kata-kata bid'ah, agar kita menjauhinya, ini yang mengajaknya Nabi. Nabi SAW mengatakan jauhi bid'ah. Karena bid'ah itu merupakan kesesatan. Dan tambahan ruang yang lain, kesesatan itu tempatnya di neraka. Kalau kita ajak, yuk tinggalkan bid'ah. Ini kan kita bernahi mungkar toh. Kebid'ahan merupakan kemungkaran. Kita larang mereka. Gak boleh. Perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah, meskipun isinya cuma ceramah. Maka mereka mengatakan bid'ah, bid'ah. Kamu juga bid'ah dari ujung kepala sampai kaki. Karena kamu juga enggak ada di zaman Nabi. Karena Maulid Nabi enggak ada di zaman Nabi, kau juga enggak ada di zaman Nabi, berarti kau juga dari ujung kepala sampai kaki bid'ah. Ini baper namanya. Tuh baper dia. Itu mungkin dia tidak susah ada sensitif. Pakai mic, tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah. Saya katakan berarti Anda tidak mengerti apa itu bid'ah, apa itu masalah musalah. Kalau Anda dai, berarti Anda dai perlu belajar lagi. Memang sih semua dai perlu belajar lagi. Saya sampai sekarang tetap belajar. Nyimak audio, nyimak video sebagian ustaz pun saya simak. Siapa tahu dapat faedah ilmu. Seorang dari itu pasti belajar. Tapi kalau Anda kata-katanya begitu, Maulid Nabi bid'ah. Kalau gitu siaran dengan YouTube dan Facebook adalah bid'ah. Siaran pakai apa nih? Mic bid'ah. Azan pakai toa bid'ah. Haji umrah pakai pesawat bid'ah. Berarti Anda belum belajar tentang apa itu bid'ah, apa itu maslahah mursalah. Kalau apalagi kalau Anda dikatakan seorang dai sunnah, ya kasihan banget. Ada dai sunnah tidak mungkin tidak bisa membedakan mana bid'ah, mana maslahah mursalah. Kalau dikatakan dia seorang dai yang bermanhaj sunnah juga, terus tidak bisa membedakan mana bid'ah, mana maslahah mursalah, berarti dia abal-abal. Berarti untuk diambil ilmunya sebagai seorang dai sunnah, maka tidak. Kalau mau diambil ilmunya sebagai dai baper, iya silakan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf, menjaga dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ini perintah Allah agar kita mengajak manusia kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Bukan semata-mata ngajak kebaikan tanpa ada kemungkaran, tanpa ada mencegah mereka dari kemungkaran. Bukan pula hanya sekedar mencegah kemungkaran tanpa mengajak orang dengan pendekatan-pendekatan persuasif mengajak mereka kepada kebaikan. 10. Ke-10, membaca setiap orang yang menyelisih iman dan salah, baik muslim maupun kafir, setinggi dan serendah apapun kedudukannya, baik menyelisihnya itu dengan sengaja maupun karena kesalahan, dan hal itu tidak termasuk menjelekan dan menganggap rendah, tetapi termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, mana yang lebih Anda sukai, seseorang yang melakukan puasa, sholat, dan itikaf, ataukah orang yang membantah ahlul bid'ah? Beliau menjawab, Bila ia melakukan puasa, sholat dan itikaf, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Sedang jika ia membantah ahlul bid'ah, maka kebaikannya itu untuk kaum muslimin, dan ini lebih baik. Adalah dikatakan seorang yang bermana salaf, manakala dia membantah setiap orang yang menyelisih manhaj salaf, apakah muslim atau kafir, apakah tinggi atau rendah kedudukannya, menyelisihinya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ini dilakukan dalam rangka kebaikan kepada kaum muslim. Kalau kemudian kita dapati ada kemungkaran yang dikerjakan oleh sebagian orang dan kita tahu dia menyelisih manhaj salaf, terus kita diam saja, bagaimana manusia bisa tahu mana yang salah mana yang benar? Kalau kita diam saja, apalagi kemudian bertemu dalam keadaan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, nanti orang akan terbiaskan ini salah atau tidak. Misalnya di antara hal yang menyelisih manhaj salaf adalah sebagian orang dari dia menjadi pengisi acara-acara bid'ah. Contohnya misalnya mengisi di acara tahlilan. Ada seorang dai. Kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW sekian banyak orang wafat, tidak ada tahlilannya. Betul. Siapa meninggal lebih dahulu? Khadijah atau Nabi? Khadijah. Apakah ada acara tahlilannya oleh Nabi untuk Khadijah? Tidak. Mana lebih dulu meninggal? Aisyah atau Nabi? Nabi. Adakah acara yang dilakukan oleh Aisyah istrinya untuk Nabi, acara tahlilannya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini bukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Dan ini termasuk bid'ah. Lalu kemudian kita dipanggil, Ustaz, bisakah ngisi acara tahlilan? Kita mulai dengan yasinan lalu tahlilan, setelah itu ceramah. Ini menyelisih manhaj salaf. Tugas kita adalah membantah bila mampu. Ya, oh maaf Bu, yang seperti itu memang tidak ada tuntunannya. Ibu ini acaranya apa? Ya acaranya itu pengajian. Oh, orang kalau wafat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebutkan bagaimana kondisinya. Gak ada acara ini, gak ada acara ini, gak ada kumpul-kumpul, gak ada bikin-bikin makanan. Ibu bikin makanan. Iya Ustaz, ada makanannya nanti. Ustaz, request apa? Oh bukan request apa. Saya mau bilang, Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW mengatakan, kunna na'udul ijtima'a wa sani'at ta'am inda ahli mayit minan niyahan. Di zaman kami dulu, kami anggap kalau ada orang wafat, lalu ada acara kumpul-kumpul di rumahnya, lalu bikin makanan, itu termasuk bentuk meratap. Kita sampaikan kepada mereka bila kita bisa. Bukan malah, oh ya boleh, kita datangi. Sebagai orang nanti akan terbiaskan, ini sebenarnya acara boleh atau enggak, karena ada dai yang ngisi. Maka kewajiban kita untuk membantah, kewajiban kita untuk meluruskan. Catatannya, meluruskan dengan cara yang baik, melihat waktu, melihat tempat, melihat siapa yang diajak bicara, lihat-lihat kondisi. Ini orang lagi sedih, ditinggal wafat, terus kita dakwahi, tahlilan itu haram, itu bid'ah. Mungkin waktunya enggak tepat, karena kondisi orang lagi sedih. Ya, wah ini kondisinya sedih. Cukuplah jawab, maaf Bu, enggak bisa. Karena kalau kita bicara panjang lebar, mungkin dia akan marah. Saya lagi sedih gini, Ustaz enggak wahi lagi. Kalau mau-mau enggak. Mau ngisi enggak? Enggak Bu, mau dari tadi. Gimana? Malah kita jadi yang bersalah dari sini. Lihat-lihat tempatnya, di mana mendakwahinya. Jangan nanti datang-datang, ya, akhirnya datang ngisi, ya Bu, saya ngisi. Datang acara ini bid'ah semua. Ya. Lagi di acaranya orang. Ya. Ini juga salah. Lihat-lihat siapa yang didakwahi. Anak kecil, anak-anak lebih muda dari kita, beda ngomong seperti dengan orang yang lebih tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih disukai, mana yang lebih utama, sholat, puasa, i'tikaf, atau membantah ahlul bid'ah? Beliau mengatakan sholat, puasa, tapi tentunya ini sholat dan puasa sunnah. Ya, kalau sholat dan puasa wajib tidak bisa dibandingkan dengan hal yang sifatnya fardu kifayah. Saya tanya, kalau sholat itu fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Yang wajib setiap individu itu ain atau kifayah? Ain. Kalau kifayah jadi apa? Hah? Kewajiban yang untuk banyak orang, tapi bila sudah ada yang menegakkannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Bila sudah ada jumlah cukup sebagian orang yang menegakkannya, yang lain sudah tidak perlu. Saya tanya, kalau puasa puasa Ramadan wajib ain atau kifayah? Ain. Masa iya kifayah? Kamu sudah puasa? Ya, alhamdulillah kemarin tidak. Tapi kalau membantah bid'ah itu fardu kifayah. Cukupkan di kalangan para ahli ilmu, ustaz-ustaz, atau bila antum mampu di kalangan keluarga antum. Tetapi jangan semua orang, sehingga yang tak berilmu pun ikut sombong. Nanti kadang-kadang malah menimbulkan kekacauan. Nah, mana yang lebih utama, puasa sunnahkah, sholat sunnahkah, atau itikaf yang suci yang sifatnya sunnah? Dengan membantah ahli bid'ah. Maka Imam Ahmad mengatakan puasa sunnah, sholat sunnah, itikaf sunnah. Bila dilakukan, maka kebaikannya untuk pelakunya sendiri, sifatnya individu. Tetapi membantah ahlul bid'ah, kebaikannya untuk banyak orang, supaya tidak ada orang yang mengikuti kebid'ahan tersebut. Yang juga perlu distabilo di sini, di judulnya yang paling bawah, nomor 10 judulnya bagian-bagian bawah. Dan membantah ahlul bid'ah atau membantah orang yang menyelisih manhaj salaf bukanlah bermaksud menjelekkan, bukan menghina. Menghina itu seperti misalnya menjuluki Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad dijadikan namanya Abdul Hakim Amir Badon Bodan Monyet. Nah, itu mencela, itu menjelekkan, itu mengejek. Atau antum mengganti nama seorang dai yang lagi viral Abdus Syubuhat, itu namanya ngejek, itu namanya menjelekkan. Dan yang seperti ini bukan jalannya manhaj salaf. Dia punya nama, nama yang baik, dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Itu namanya menjelekkan. Tetapi meluruskan dirinya yang menyelisih manhaj salaf adalah dengan membantah penyimpangannya. Dan tidaklah ini termasuk menganggap rendah, tetapi ini termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah, supaya orang yang dibantah tidak diikuti banyak orang. Karena kalau dia diikuti, orang juga ikut-ikut sama dia menyelisih manhaj salaf, maka nanti orang akan tersesat seperti dirinya. Dia dapat dosa untuk dirinya ditambah dengan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Saya pernah bantah berapa kali di sini? Seringkali, hampir tiap hari. Nah, ini bukanlah dalam rangka untuk misalnya memvonis dia orang ahli neraka, tetapi dalam rangka memperingatkan orang bahwa itu perbuatan ahli neraka. Kalau mereka dengar atau antum dengar, minimal antum tidak akan mengikutinya. Saya bantah sebagian dai yang kelihatannya sunnah kalau di video di YouTube, karena potongan-potongannya bagi orang awam, potongan-potongan kajiannya seperti sunnah. Adapun bagi kami yang meneliti beberapa video, atau bagi kami yang pernah menyimak beberapa video, tentunya secara tidak sengaja, karena kurang kerjaan banget kalau harus kerja, harus menyimak semua. Nah, maka ini termasuk diantara menasihati kaum muslimin agar jangan sampai antum mengikuti penyimpangannya. Tapi ada yang tanya, nggak tahu kertasnya mana. Ustaz, kenapa kok ustaz-ustaz bermanhaj salaf tidak pernah membantah ustaz fulan yang lagi viral? Tapi kalau yang viral nomor 2 sama nomor 3 ada gitu. Ya, maka jawabannya, saya kira kalau teman-teman yang sudah mengikuti kajian sunnah, insya Allah kalau ustadz tersebut yang viral nomor 1 di Indonesia, saya kira antum akan tahu bahwa oh ini salah, oh enggak itu keliru. Antum lebih mudah menyaringnya. Ya, dikarenakan ya, sangat kelihatan bahwa orangnya jauh dari pemahaman sunnah. Tidak seperti yang agak abu-abu, ya, yang ingin juga dikatakan seorang dai sunnah, yang ingin juga disebut seorang dai salafi. Bahkan di sebagian videonya dia mengatakan, ya berarti kita juga salaf, mengklaim diri seorang salaf juga. Tetapi dalam praktek-praktek atau dalam sebagian pemikirannya, pemikiran jauh dari mana salaf. Bisa dipahami ini? Maksud kami gini, membantah yang sudah hitam putih tidak lebih urgent ketimbang membantah yang agak abu-abu. Karena kalau yang abu-abu, sebagian dari antum mengikutinya. Kalau yang sudah hitam putih, apalagi yang viral nomor 1, mungkin antum hanya mendengar ingin lagi mencari ketawanya. Tapi untuk mencari ilmu mungkin tidak. Bisa dibangun maksudnya ya? Nggak perlu kan saya sebut nama-nama ya? Tapi alhamdulillah, ada sebagian dari kita yang membantahnya. Ya. Misalnya Ustaz Fulan yang memiliki buku judulnya 37 Masalah Populer. Tahu kan maksudnya? Yang viral nomor 1 di Indonesia. Ya. Maka sudah ada sebagian dari seperti Ustaz Ali Ahmad dari Pekanbaru, Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sijawi dari Gresik. Mereka semua membuat buku untuk membantah sebagian pemikiran pemilik buku 37 Masalah Populer. Ditulis buku dengan ilmiah dengan harapan orangnya bisa membaca dan meluruskan pemikirannya. Ya, dikarenakan pemikiran-pemikiran yang beliau sebutkan di dalam 37 Masalah Populer sebagiannya berbahaya. Sebagiannya adalah jalan kesyirikan. Ya, enggak main-main, itu jalan kemusyrikan. Seperti pembolehan orang untuk sholat di kuburan. Itu adalah jalan kemusyrikan. Orang sholat di kuburan itu jalan kesyirikan salah satu yang paling besar. Kalau tadi malam saya dengar, ada dengar dari yang baru. Apakah Ya'juj Ma'juj sudah keluar? Itu sudah senyum-senyum berarti sudah nyimak. Apakah Ya'juj Ma'juj sudah keluar? Oh iya, menurut Syekh Fulan sudah keluar. Siapa itu? Jengis Khan, Hulagoh Khan dan siapa yang satunya? Jengis Khan, Hulagoh Khan sama siapa satunya? Yaitu bangsa Mongol. Padahal Ya'juj Ma'juj keluarnya di mana? Nah, keluarnya kapan? Di hari kiamat. Dan dia merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Ya. Keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Imam Mahdi, berbarengan dengan itu semua dengan urutan-urutan. Bukan udah mulai bukan sudah wafat. Iya tentu. Iya tentu. Nah, berarti kan orang ini tidak mengerti tentang keyakinan atau akidah al-sunnah terhadap hari kiamat. Coba antum baca buku-buku tentang akidah al-sunnah terhadap hari kiamat. Akan disebutkan tentang hari kiamat ada yang namanya tanda-tanda kecil, ya kan? Seperti banyaknya musik, dibangunnya masjid-masjid, dihiasi tapi tidak dimakmurkan. Nanti ada tanda-tanda besar. Keluar Dajjal, keluar Imam Mahdi. Ya. Siapa lagi? Turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya. Kalau dikatakan Ya'juj Ma'juj sudah keluar dan disebutkan orangnya adalah fulan-fulan-fulan, berarti orang ini jauh kali dari akidah Al-Sunnah. Bagaimana kita bisa mengambil ilmunya? Tapi sebagiannya qadarullah, sebagian dari kaum muslimin terlalu baper. Ketika kita katakan yang ini menyimpang dari Al-Sunnah, maka mereka mengatakan, ah, sesama dari saling menjelekkan. Bukan saling menjelekkan, antum berpikir ini adalah menjelekkan. Tetapi ini adalah membantah orang yang menyelisih akidah Al-Sunnah, dikarenakan ini keyakinan-keyakinan menyimpang. Membantahnya bukanlah dengan mereka menjelekkannya. Kalau menjelekkannya, saya bilang aja fulan itu, saya tunjuk misalnya fisiknya, lalu kemudian saya jelekkan. Atau seperti yang sebagian dari kita lakukan, diganti namanya. Dia kan memang adu syubhat, Begitu. Tapi itu tidak pernah saya lakukan. Tidak pernah dai-dai kita dari kalangan para ustaz mengganti-ganti namanya menjadi Abdus Syubhat. Enggak ada dari kalangan dai. Tapi dari kalangan ikhwan, iya. Dan itu saya luruskan, jangan. Itu enggak ilmiah. Gitu. Tapi membantah penyimpangannya harus. Karena namanya orang lagi viral di dunia, lagi di dunia Anda sih. Di Indonesia, paling enggak di Indonesia, Malaysia, Singapura, tambah Brunei lah. Asia Tenggara lagi viral, pemikirannya banyak diikuti orang, pengikut follower Instagram jutaan, viewer di YouTube jutaan. Lalu kemudian kita diam saja, maka akan sekian banyak kaum muslimin yang tersesat sebagaimana yang diikuti. Maka kita bangkit dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti pemikirannya yang menyesatkan. Ada yang keluar dari grup saya, grup dari SKHB keluar dari belajar sunnah 1 atau 2. Ada sekitar, kalau dihitung itu mungkin ada 5 orang lah. Ya. Ketika diposting video yang bersangkutan, kemudian admin Mas Heru, ya, karena beliau adalah admin plus penjaga grup, memposting mohon kepada teman-teman member jangan ada yang posting hal-hal yang sifatnya syubhat. Karena yang seperti ini adalah syubhat, bahkan kalau ya, ini merupakan penyimpangan. Wah, antum tidak hormat pada ulama, left. Jabrik admin. Antum kepada ulama tidak hormat. Nah. Kalau ditanya lagi, emang ulama yang mana sih? Antum pikir ulama itu siapa? Apakah setiap orang yang lagi viral dikatakan ulama? Ulama itu punya kualifikasi. Ya, ulama itu punya kualifikasi. Oh, yang terakhir adalah Ustaz Ali Musri Senjan Putra Doktor. Ya, beliau membantah dengan sebuah video, sepertinya itu sebuah kajian, dan mereka membantah pembolehan yang bersangkutan terhadap bunuh diri, meskipun belakangan diklarifikasi itu adalah konteksnya buat Palestina. Dan kita katakan bahwa meskipun di konteks Palestina tidak ada di antara para ulama yang memperbolehkannya. Kecuali ulama-ulama harokah, iya. Ulama harokah, iya. Ulama ikhwan muslimin, memang. Ya. Tetapi dari kalangan ulama yang bermana salaf atau ahlus sunnah wal jamaah, enggak ada. Termasuk yang dicatut namanya Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan tidak boleh. Ya. Tidak boleh seseorang membunuh dirinya. Tidak ada ulama bermana salaf yang demikian. Coba nih jemaah, perhatikan. Waktu orang-orang khawarij mengkafirkan Ali. Orang-orang Khawarij mengafirkan Ali. Ibnu Abbas minta izin untuk datangi mereka. Ada kalimat yang sangat bagus dari Ibnu Abbas. Kalimat ini perlu kita jamkan. Apa kata Ibnu Abbas? Kami berdiri di belakang saudaranya Nabi, anak pamannya Nabi, yaitu siapa? Ali. Sedangkan tak seorang pun di antara kalian dari kalangan sahabat Nabi. Ini kalimat ini. Tak seorang pun dari kalian di belakang kalian seorang sahabat Nabi, hatta walau satu. Kita katakan kepada yang membunuh ini, tak seorang pun di antara kalian di belakang kalian ada ulama al-sunnah. Sebutkan di antara kalian ulama al-sunnah yang boleh di belakang kalian di kalangan orang yang bermanfaat salaf. Paling tidak sebutkan di antara kalian yang membunuh diri, yang melakukan teror di kalangan masyarakat, yang disetujui perilakunya oleh ulama-ulama di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Adapun yang berseberangan dengan kalian, di sana ulama semua. Paham maksudnya? Dan kita dapati setiap ada penyimpangan yang jelas-jelasnya atau menyimpang, tak seorang pun ulama berada di belakang mereka. Saya tanya, adakah ulama bermanhaj salaf? Adakah ulama ahlus sunnah wal jamaah ngisi kegiatan tabligh akbar, Isra Mi'raj atau Maulid Nabi? Gak ada. Kalau ulama syariah, kalau dari kalangan ulama-ulama yang harokah banyak. Ya. Tetapi dari kalangan ulama al-sunnah gak ada. Makanya di Masjid Nabawi, makanya di Masjid Nabawi gak ada kegiatan peringatan Maulid Nabi pasang spanduk gitu. Ihtifal bi Maulid Nabi. Al-ihtifal bi Maulid Nabi. Ya. Hadirilah Syekh Dr. Profesor Abdul Razak dari Masjid Al-Akbar, tabligh akbar malam ini Masjid Nabawi, tabligh akbar Masjid Nabawi. maka kita katakan penyimpangan di sana yang dilakukan memang banyak orang. Tapi banyak orang itu di belakang tidak seorang ulama pun bermanhaj as-sunnah yang berada di belakang mereka. Termasuk di antaranya bunuh diri. Ke-11. Ke-11, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwahnya yang dimulai di atas manhaj as-sunnah, sehingga kesalahan itu termasuk dalam ijtihad yang diberikan satu ganjaran, sedang kesalahan yang ditolak, dan antara kesalahan-kesalahan para dai penyuruh bid'ah dari orang-orang yang mendasari dakwah mereka yang tidak dimulai dari manhaj as-sunnah, sehingga kesalahan mereka terhitung sebagai perbuatan bid'ah. Nomor 11 ini saya kaget tadi malam baca. Terus terang ya, karena saya dari sekian buku-buku akidah yang saya pernah baca, poin ke-11 ini saya belum pernah mendapatkannya. Baru saya dapatkan di sini. Tapi poin ke-11 ini nyata di zaman sekarang. Lihat. Kada minum ini. Bukan minum. Bedakan antara, enggak usah dibaca. Bedakan antara ada dari kalangan ulama atau dai bermanhaj as-sunnah terus salah dengan sebagian orang yang memang tidak bermanhaj as-sunnah, dari kalangan ahli bid'ah terus benar. Bagaimana kita menyikapinya? Atau yang disebutkan di sini, ada sebagian orang yang berada di atas manhaj as-sunnah, manhaj yang mana salah, kemudian keliru dalam menentukan hukum. Dan ada orang yang dia dai bukan bermanhaj as-sunnah, lalu kemudian dia salah dalam menentukan hukum. Maka dari kalangan ulama as-sunnah, apabila dia salah, maka ini adalah ijtihad yang salah. Tetapi ijtihad yang salah itu diganjar satu pahala. Kalau ulama berijtihad dan benar, berapa pahala? Nabi SAW mengatakan ijtahadal haqi fa'asaba falahu ajran fa'in akhtara falahu ajran. Apabila seorang hakim atau seorang ulama berijtihad, lalu kemudian ijtihadnya benar sesuai dengan dalil, maka dia diganjar dengan dua pahala. Tetapi bila dia berijtihad lalu kemudian ijtihadnya adalah salah, maka dia diganjar dengan satu pahala. Sebelum saya lanjut, kalau benar dua pahala, pahala apa itu? Pahala apa? Seorang ulama berijtihad dan benar dapat dua pahala. Pahala dua ini apa? Satu pahala karena ilmunya, yang kedua karena ijtihadnya benar. Paham ini? Kalau seandainya dia salah, maka dapat satu pahala. Apa itu? Pahala karena ilmu. Sedangkan kita, orang awam, berijtihad. Bila seorang jahil berijtihad, kalau kita pahami, bila seorang jahil berijtihad, lalu benar, dapat satu dosa. Dan bila ternyata salah, dapat dua dosa. Ya, Pak Romi, apa hukumnya anu, Pak? Haram kayaknya itu. Ijtihad sendiri kan. Ya tenang. Wil, kamu tahu enggak, Wil? Apa sih hukumnya makan anu, Wil? Itu haram itu. Tapi ternyata salah. Yang benar halal. Misalnya KFC ya. Ih, kamu ini anti betul loh sama Regis Factory. Kamu kalau Regis Factory mau, tapi kalau KFC enggak mau. Iya, kalau KFC itu haram. Soalnya punya Amerika. Gitu kan? Berijtihad dia mengharamkan KFC dikarenakan itu punya Amerika, maka dia dapat dua dosa. Apa dua dosanya? Dosa bodoh. Salah lagi. Ya. Sedangkan kalau benar, ya, menurutku Gojek itu haram. Ya, anggaplah benar. Gojek itu haram. Ya, dan benar. Tapi dia tanpa ilmu, dia nyebut itu bilang menurutku, maka dia dapat satu dosa. Apa itu? Dosa bodoh. Udah bodoh ngomong itu. Tapi wilan enggak gitu kok. Jadi kemana tadi? Yang sebelah sini ada orang berijtihad bagaimana bukan dari kalangan Ahlussunnah, maka dia salah. Kalau dia salah, maka ini merupakan kebid'ahan. Misal, saya bercontoh tapi sebenarnya enggak enak tahu di mana lagi. Karena nomor 11 ini perlu contoh. Karena zaman sekarang banyak. Ada ustaz kita kenal bermanhaj salaf. Mungkin antum sering ikuti kajian. Beliau mengatakan makan tulang haram. Pernah dengar? Kan? Sebagian ada kan? Ustaz, pernah dengar ini ustaz? Tulang itu haram. Tulang haram. Tengkreng haram berarti. Atau makan tulang ayam itu. Ini kan? Makan itu ceker, sop ceker, haram juga. Ya. Ditunjukkanlah saya videonya. Oh salah. Ya, yang benar itu halal. Enggak ada ulama yang bilang haram makan tulang. Yang ada adalah tak boleh cebok pakai tulang, betul. Dilarang cebok pakai tulang binatang. Karena itu makanannya binatang-binatang dari bangsa jin, saudara kalian. Ya. Tapi kalau makan tulang sop ceker, kalau tengkleng kambing bisa dimakan enggak? Enggak ya. Misalnya bebek goreng kriuk misalnya. Lapar lah. Kriuk bisa dimakan tulang-tulangnya. Apakah haram? Jawabannya enggak. Tak satu dalil pun yang menyebutkan itu haram. Tapi yang menyebutkannya adalah orang, seorang dai yang kita mengenalnya, khususnya dari kalangan para ustaz. Dia ingin berintisab pada manhaj salaf. Dia ingin menyandarkan dakwanya kepada manhaj yang memang manhaj yang salaf. Ya. Maka yang seperti ini disikapi sebagai ijtihad yang salah. Tapi bisakah langsung dicap seorang yang sesat? Nah, ini perlu tabayyun, bertazabbut, perlu iqamatul hujjah. Mungkin dari kalangan antum tidak mampu, maka saya setelah mendapatkannya besoknya saya telepon lah ustaz. Assalamualaikum ustaz. Sehat nih. Ustaz, saya mendengar gitulah. Katanya antum mengharamkan tulang. Oh iya ustaz, gimana ustaz? Iya, saya mendengar dan saya tunjukkan videonya dan itu salah ustaz. Yang benar itu enggak ada ulama yang mengatakan haram karena memang tidak ada dalil. Hukum asal dari segala sesuatu apa? Apa teman-teman? Mubah. Hukum asal segala sesuatu duniawi, apa hukum asalnya? Mubah. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kan enggak ada dalil yang mengharamkan tulang. Yang ada cebok pakai tulang, betul. Istijmar dengan tulang. Oh ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Kemarin juga ya ana sudah mengkursi, nanti insyaallah ana kursi. Gimana? Bisakah kita katakan dia sesat setelah kita beritahukan iqamatul hujjah? Telepon baik-baik kemudian nyokai, ya insya Allah saya luruskan. Apalagi kalau orang mengaku dirinya salah lalu kemudian mau luruskan. Ya. Maka ini berbeda. Ya. Ada lagi misalnya sebagian ustaz, sebagian dai kita kenal misalnya dai terkenal. Ustaz lulusan Madinah. Dari kalangan ustaz Ahlussunnah kita tahu manhaj aslinya salaf. Kemudian ada ijtihad yang salah. Pernah misalnya menuliskan di internet, di website-nya, mari coblos ikhwan muslimin. Enggak tahu ya. Enggak usah dicari tahu lah. Bukan urusan kita. Lalu kemudian di delete artikelnya. Setelah sebagian ustaz menelpon yang bersangkutan. Sebagian ustaz menghubungi yang bersangkutan. Ustaz ijtihad antum salah. Yang seperti itu gini dan begitu, harusnya kita tidak ikut campur dalam urusan-urusan perpolitikan. Kalau kamu ikut campur, misalnya itu mau nyoblos, itu jadi antum pribadi, antum pribadi aja. Tapi umumkan di internet, mari coblos partai bermanhaj ikhwanul muslimin. Ini perlu hati-hati karena ini bisa memecah belah umat. Akhirnya oh iya, iya benar, jazakumullah khairan atas masukannya. Di delete, gak jadi artikel. Meskipun akhir terakhir tersebar. Ya. Bagaimana yang seperti ini? Menyikapi orang yang memang bermanhaj salaf, bermanhaj Ahlussunnah, kemudian salah dalam ijtihad. Ya. Tidak bisa langsung tempel sesat tok ditaruh di jidat. Berbeda dengan sebagian orang yang memang tidak bermanhaj salaf. Memang metodologi dakwahnya tidak di atas dibangun manhaj Ahlussunnah. Lalu punya ijtihad. Ya, enggak apa-apa. ngisi maulid Nabi Isra Mi'raj itu tidak apa-apa, asalkan isinya cuma ceramah tok. Nantikan kita akan luruskan, nantikan. Sementara masyarakat pemikirannya bukan begitu. Masyarakat pemikirannya adalah ada ustaz ngisi berarti peringatan maulid Nabi boleh. Apakah setelah tahun ini akan berhenti? Enggak, tahun depan Anda dipakai ganti ustaz yang lain lagi. Bisa dipahami? Maka ijtihad seperti ini kita katakan adalah ijtihad yang salah dan dia merupakan bid'ah. Penyikapannya berbeda dengan yang pertama. Ustaz, berarti pilih-pilih dong. Kalau yang temannya bela, kalau yang ono salahin. Jawabannya kembali kepada mana seseorang. Di mana letak dirinya? Kalau memang dia berada di atas jalan salaf, di atas jalan yang Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian punya ijtihad, maka kita disikapi dengan proporsional. Dan antum pikir kita juga membantai dia habis-habisan? Enggak juga. Ya, makanya kita tetap jaga kehormatan-kehormatannya. Apa yang memang bukan ranahnya, ranah ilmiah, kita tidak akan bahas. Ya, antum pernah dengar saya bilang begini, kalau ada urusan, misalnya kita dapati ada orang menyimpang, dia punya urusan rumah tangga yang kacau, kita bahas urusan penyimpangannya, jangan urusin rumah tangganya. Betul atau tidak? Gitu. Saya pernah contohkan beberapa minggu yang lalu, ada ustaz terkenal di Jakarta, diundang ke Hong Kong, enggak jadi gara-gara masalah budget. Kita enggak tahu persis masalahnya apa, maka enggak usah dibahas karena itu bukan ranah kita. Jangan bikin-bikin status, saya bilang kemarin itu. Jangan bikin status, oh, alhamdulillah Ustaz Anu terkenal tidak bermanas Ahlussunnah di ban karena minta-minta duit. Iya kalau dia minta-minta duit. Ya. Kalau tidak, kalau ternyata bukan 70 juta. Misalnya dia cuma bilang 10 juta, cuma panitianya membaca satu dia angkat 7. Terus 7. Di delete, di share ke sana kemari, bagaimana? Kita ikut-ikutan akhirnya pada membantah sebagai pemikiran yang sesat, tapi tidak proporsional, tidak melihat itu ilmiah atau tidak, terbukti atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Maka teman-teman yang berhormat, kalau saya singkat, ya. Seorang yang bermadzhab salaf atau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus beramal ma'ruf dan nahi munkar. Jangan amar ma'ruf saja tanpa nahi munkar, jangan nahi munkar saja tanpa amar ma'ruf. Ajak orang kepada kebaikan, tapi kalau ada kemungkaran perlu diingkari, diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Tetapi juga perlu melihat, ya, lihat tempatnya, lihat waktunya, lihat kondisinya, lihat umurnya, lihat siapa yang kita ajak bicara. Mana salaf itu akan membantah setiap pemikiran yang menyelisih akidah Ahlussunnah, yang menyelisih akidah Ahlussunnah. Tetapi ini tidak termasuk menjelekkan. Oleh karenanya, kalau kita sedang meluruskan pemikiran yang menyimpang, maka tidak boleh sampai pada level menjelekkan, misalnya menjelekkan wajahnya, menjelekkan fisiknya, mengganti namanya dengan nama-nama yang buruk. Tapi bantahlah pemikiran menyimpangnya. Dan itu adalah dalam rangka kasih sayang kepada dirinya dan kaum muslimin. Kepada dirinya supaya dia tidak diikuti oleh banyak orang, supaya dia tidak menanggung dosa yang banyak. Kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin tidak mengikuti penyimpangannya. Dan yang terakhir, bahwa manhaj salaf itu harus bisa membedakan mana dai atau ulama bermanhaj Ahlussunnah lalu kemudian salah, dengan orang yang tidak berakidah Ahlussunnah lalu kemudian dia salah. Masih ingat Imam Syafi'i salah dalam wudu. Tapi beliau seorang ulama Ahlussunnah, ulama besar. Maka kita katakan insyaallah beliau dapatkan satu pahala dengan ijtihad dikarenakan beliau berilmu. Tapi berbeda dengan sebagian orang di zaman sekarang yang banyak menentukan hukum-hukum, mereka berijtihad sendiri dengan kejahilannya dan mereka tidak berjalan di atas mana yang salah, maka mereka berdosa dengan ijtihad yang salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan terakhir. Bila antum dapati ada dari kalangan ustaz-ustaz kita, bila antum dapati dari kalangan ustaz kita, siapapun dia, sesenior apapun dia, jangan disebarkan di media sosial, apalagi bikin status-status nyinyir, kalimatnya itu jelas tapi nggak tahu tertuju pada siapa. Dan ini adalah hari-hari fitnah. Hari-hari di mana dakwah tersebar di media. Kadang-kadang kita tidak tahu kondisi aslinya. Kemudian kita dapati ada kesalahan dari sebagian dai. Siapapun dia, ya, maka jangan sampai disebarkan di media sosial. Bila antum bisa, antum kenal ustadznya, hubungi dia langsung. Saya pribadi, dan saya ketahui itu pula dari ustadz-ustadz kita yang lain di sini, ya, Ustadz Rafi, Ustadz Abdurrahman, Ustadz yang lain semuanya. Saya sangat tahu, saya sangat yakin bila antum dapati mereka memiliki kesalahan, antum langsung telepon, pasti mereka senang. Insya Allah tidak seorang pun di antara mereka akan bilang gini, siapa kamu? Kamu ini baru ngaji aja mau lurus-luruskan saya. Insya Allah antum tidak akan dapat ini. Tapi mungkin antum harus kenalkan diri dulu. Jangan langsung gini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, antum menyimpang. Wow, siapa kamu ini? Pasti jawabannya siapa lu? Tapi kalau assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Iya sehat, dari siapa? Fulan Ustaz. Oh ya, gimana sih? Mengganggu enggak? Oh apa lagi? Ada lagi ngisi pengajian bentar lagi. Oh ya sudah, nanti aja. Tunda dulu, sabar. Kalau sampai dibilang, oh ya gimana? Mengganggu Ustaz? Enggak. Gini Ustaz, saya kemarin dengar antum bilang di masjid anu bahwa hukum anu ini begitu. Nah itu kayaknya apa enggak salah Ustaz? Nah jangan nukil Ustaz yang lain. Ya. Kata Ustaz, sebutkan lagi namanya. Itu terlalu lomba. Ya. Bilang saja, saya mendengar dari sebagian Ustaz. Jangan sebut namanya. Tangga Ustaz. Sebuflih. Ya gimana? Saya Ustaz. Alhamdulillah. Sakit sariawan aja. Ya. Kemarin atau bilang dia gini Ustaz. Oh ya gimana? Kata Ustaz Rafi'i. Itu ngadu domba namanya. Ya. Belum lagi kalau ternyata Ustaz Rafi enggak masuk begitu. Antumnya yang menangkapnya salah. Gimana lagi? Nah, saya nelpon. Ustaz, antum bilang begini kan? Enggak ada. Katanya ikhwan anu itu, ah dia salah tangkap. Gimana? Antum yang malu nanti. Ya. Aduh, hidung saya enggak tahu. Dikit apa? Ya. Ramadan 4 tahun lalu. Ramadan 2014. Berarti 4 tahun lalu. 4 tahun ya. Di sini. Ada ikhwan. Ustaz. Kemarin antum bilang enggak boleh. Ya. Kemarin antum bilang enggak ada witir 2 kali dan 1 malam kan? Iya, emang kenapa? Ustaz Abdurrahman bilang tadi malam ada. Apa katanya? Iya dia bilang, kalau kamu sudah witir, nanti malam kamu bangun lagi, kamu witir lagi supaya membatalkan witir yang anu, nanti habis itu kamu sholat malam lagi, nanti kamu witir lagi. Betul. Iya, apa antum ini? Kan jadi saya yang tersalahkan. Saya datang ke satu bulan, Ustaz, si anu bilang gini, Ustaz, gini. Enggak, anda tuh menjelaskan gini, itu enggak sama. Tadi tuh, tanya Ustaz Rahman. Awas antumnya, tanya beliau. Beliau kan bilang begitu, beliau itu bilang gini. Oh gitu kah? Aduh, kok gak enak ini. Makanya. Nah, salah jalan. Karena memang terus terang, sebagian ikhwan itu adalah, kalau kajian depan, terus terang ya, tapi daya tangkapnya kurang. Kalau kajian depan, ada yang kalau kajian, alhamdulillah gak ada orang ya. Ada sebagian sama ikhwan, kalau dia datang ke kajian, dia sholat pasti paling lambat, paling belakang. Tapi kalau kajian paling depan. Jadi pernah saya berapa kali, mana dia? Ada ini masbuk di belakang saya. Kok dia di depan? Besok-besok, ada dia lagi. Oh, rupanya tak perhatikan. Oh, rupanya dia melanggar. Misi, kepalanya orang. Misi. Tutup. Mana dia? Besok awas. Tapi kalau mereview gimana tadi paling depan, kalau di review salah jawabannya, ayo tadi apa yang mana Ustaz? Nah, paling depan, paling lambat, paling depan, tapi lelet. Nah ini yang saya khawatirkan. sebagian ikhwan masya Allah rajin, tapi daya tangkap kurang, menukilnya ke yang lain juga kurang. Yang paling saya khawatirkan adalah yang kurang ini muncul ke sono kemari, apalagi ke ustad-ustad, memindahkan pembicaraan. Ustad Mufi bilang begini, ustad begini, begini, begini. Tidak sama dengan yang saya maksud. Sebagaimana dia menukul ke saya, tak sama yang dimaksud oleh satu golongan. Gitu. Jadi kemana kita tadi? Jadi ke sana. Ya. Jangan disebarkan di media. Tapi kalau bisa antum sampaikan langsung. Saya yakin banget bila ustadznya sudah dewasa, enggak anak-anak, dia akan bilang, oh iya, gimana? Oh anak bilang begitu? Iya. Di mana antum dengarnya? Oh iya. Terus gimana yang benar? Ini ustadz. Oh iya. Nanti anak cek dulu. Siapa tahu dia juga salah nangkap. Gitu. Kalau antum enggak mampu, antum tidak sampai kepada ustadznya, enggak sehari-hari ketemu, antum bisa titip tanya. Ya, ustadz, kenal ustadz anu? Kenal? Nah, saya dapati videonya gini, coba lihat ustadz. Benar atau enggak ustadz? Oh, salah sih. Nah, bisakah ustadz ditelepon lalu ditanyakan? Oh iya, insya Allah. Ya, saya kalau kenal, insya Allah tak telepon. Kalau kenal. Seperti yang kasus tulang tadi, ya, itu tak telepon karena memang kenal. Ya, tidak langsung gini, saya tidak langsung gini. Salah ini masuk. Sini minta tetap bikin status. Dari dokter kok salah tulang. Saya tidak begitu, karena itu hanya membuat masyarakat jadi tak terdidik. Apalagi dai ketikut nyebarin yang lain dengan status-status yang sifatnya nyindir-nyinyir, ini gak akan menjadi pelajaran bagi umat. Umat akan melakukan yang lebih ngeri dari itu. Ada pepatah bilang apa? Guru kencing berdiri. Guru kencing berdiri, terus apa? Murid kencing berlari. Maksudnya, guru salah sedikit, murid akan praktek yang lebih dari itu. Itu enggak. Maka kalau guru ikut-ikutan di media sosial yang jelek-jelekin, misalnya dari sesama yang sebenarnya satu rekan, sesama dai bermanhaj sunnah, maka yang lain akan lebih parah lagi untuk memburinya. Ya. Kecuali bila memang dai tersebut adalah yang tidak bermanhaj sunnah, penyimpangnya banyak, tersebar, diikuti oleh banyak orang, maka ini beda-beda metodologi. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu khuruj fi sabilillah? Sudah kan? Sudah kamera sudah. Sudah. Kok ada di sini lagi? Apa itu khuruj fi sabilillah ala jamaah tabligh? Sudah belum kemarin? Hah? Kemarin sempat dibahas tapi bukan. Oh, bukan ini pertanyaannya tapi pembahasan. Khuruj itu adalah khuruj yang ada jamaah tabligh, yaitu dakwah, meninggalkan rumah, pergi ke masjid, beredar di sekitar masyarakat, mengajak mereka ke masjid. Mendakwahi mereka untuk melakukan kebaikan seperti sholat, berjamaah di masjid, itu kegiatannya. Ya. Kalau sekedar dalam rangka mendakwahi orang, oke. Tapi ada beberapa yang perlu dipraktikkan, yang perhatikan. Satu, dakwah bisa hari-hari, tapi tidak pakai nisab. Enggak ada yang namanya di ajaran agama kita pakai nisab. Dalam 40 hari harus ada 1 hari. Dalam 1 tahun harus ada 40 hari. Atau harus ada 3 hari. Dalam 4 bulan atau 3 bulan harus ada 3 hari. Perhitungan-perhitungan seperti ini tidak ada. Nisab hanya berlaku pada zakat. Adapun pada dakwah disuruh keluar untuk mengajak masyarakat, kalau dengan metodologi perhitungan, maka ini adalah bid'ah. 2. Bila Anda mengajak kepada masyarakat, perlu melihat waktunya, siapa yang diajak. Tidak bisa kita datangin tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, kita mau dakwahi. Bisa jadi ternyata orang kafir. Ya orang kafir mungkin tidak nyaman. Satu. Kedua, yang bisa jadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas buka, cingkutan juga. Ya, kami mau dakwahi ke masjid, mas saya takmir masjid. Ketiga, dalam dakwah Anda dakwah, tapi tetap harus mempraktikkan rujukan yang sahih, memperhatikan rujukan yang sahih. Kalau kemudian orang didakwahi, diajak ke masjid, kemudian dibacakan sebuah buku yang di dalamnya banyak hadis lemah, hadis palsu, khurafat, tahayyul, dibacakan hadis-hadis yang tidak disaring sahih atau tidaknya. Maka ini memasukkan mereka dari lubang buaya, dikeluarin, ditaruh mana? Kandang macan. Jadi dikeluarkan dari penyimpangan yang satu, ditaruh di penyimpangan yang lain lagi. Sementara tidak ke masjid, tapi dia sholat lima waktu, itu merupakan maksiatan. Sementara membacakannya khurafat, tahayyul, itu merupakan kebid'ahan. Merupakan penyimpangan dalam akidah. Dan penyimpangan dalam akidah lebih parah daripada penyimpangan dalam amal. Sudah disebutkan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan min al-ma'siyah. Yang namanya bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa syaitan lebih suka dari kebid'ahan daripada maksiat? Karena kalau bid'ah, pelakunya merasa dirinya benar. Seperti yang dilakukan ini. Membacakan ini kan merasa benar. Tidak menjamin itu hadis sahih atau tidak. Lalu mempraktikkan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Dan itu lebih disukai syaitan. Dikarenakan mengerjakannya meyakini bid'ah. Yang meyakini benar. Dan kalau disuruh tobat, bingung. Al-bid'ah itulah terus tetap. Bid'ah itu tidak bisa dimintai tobatnya secara langsung. Kita bilang, mas, bertobatlah dari menyampaikan hadis-hadis itu. Tobat gimana? Oh, saya menyampaikan kebaikan. Ya kan? Sedangkan kalau kita bilang, pak, bertobatlah dari meninggalkan sholat, dia akan bilang, iya sih mas, gitu kan langsung. Maka bid'ah, kalau maksiat disuruh tobat, langsung sadar orangnya, oh iya, tahu dia salah. Tapi bid'ah disuruh tobat susah. Dikarenakan disuruh tobat dari apa? Orang yang merasa dirinya di atas kebenaran. Nah, ini diantara komentar saya tentang khuruj ala jamaah ini. Apa itu Masjid Dirar, Ustaz? Masjid Dirar kayaknya kemarin ada dibahas ya, di sini. Masjid Dirar itu begini. Ada seorang laki-laki yang sangat memusuhi Nabi. Sangat-sangat memusuhi Nabi, tapi dia ahli ibadahnya orang-orang Nasrani. Dia dinamakan Abu Amir Ar-Rahim. Laki-laki ini bahkan pernah ketemu Nabi. Laki-laki ini bilang kepada Nabi, setiap ada permusuhan denganmu, kau akan dapati aku di hadapan. Kalau ada sekelompok orang menyerangmu, memerangimu, memusuhimu, ketahuilah aku akan selalu berada di hadapanmu. Yaitu maksudnya dia jadi musuhnya gitu. Dia nantang Nabi. Apa maksudnya? Bukan di hadapanmu maksudnya membela Nabi, bukan. Aku akan menjadi orang yang ada di seberang. Gitu. Ibarat ini main tenis, kemana kau sebelah sana, aku akan di seberang netmu. Aku yang depan. Paham ini? Nah, dia ini berapa kali dan kalah dalam perang atau berapa kali dalam apa namanya? Pokoknya disakit hati sekali, maka dia lari ke Roma. Lalu dia kirim utusan menyuruh sebagian pengikutnya dari kalangan orang munafik untuk bikin sebuah masjid dekat Masjid Quba. Amin. Apa tujuannya? Karena kan mau nyerang gini langsung kan kalah terus. Mau pakai apa nih? Verbal abusion. Ini kalah terus. Mau bully nggak ada Facebook, gimana? Pokoknya dia sakit hati kali. Nah, akhirnya dia dapat wahyu dari setan. Ya. Setan ini nyuruh dia untuk nyuruh pengikutnya gini aja caranya. Cara menjatuhkan Muhammad itu bikin masjid lagi di dekat Masjid Quba, Masjid Quba di Madinah. Semoga Allah berikan antum rezeki ke sana. Berarti kan rezekinya pergi umroh ya, bukan ke Quba ya top. Pergi umroh, nanti ke Madinah, nanti ada agenda ke Quba, gitu loh. Dibuatlah masjid, namanya Masjid Dirar. Paham? Lalu orang-orang munafik ini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, yuk main-main yuk ke masjid kami. Kami udah pergi ke masjid loh. Masjid itu buat orang-orang yang sakit, supaya kalau dia gak kejauhan ke Quba atau ke Nabawi, dia ke masjid kami. Buat yang sudah tua, yang sakit. Maka Nabi SAW menjanjikan, oh ya deh, nanti kalau saya pulang, insya Allah saya akan main di masjid kalian, akan sholat di tempat kalian. Nabi Safar, maksudnya orang-orang itu, nanti kalau Muhammad datang, jadi pembenaran. Faham gak? Kalau nanti Nabi sholat di situ, nanti kalau begini, Muhammad aja sholat di situ. Gitu kan? Jadi orang ke situ. Tujuannya apa? nanti dikasih syubhat, digojlok buat jadi pengikutnya siapa tadi? Abu Amir Ar-Rahib yang di rumah. Paham enggak? Ya. Waktu Nabi safar, turunlah ayat. Ya, yang sering saya baca. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون La taqum fihi abada. Coba tumbuka di surat At-Taubah ayat 103 ke atas. Ayat 103 ke atas. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 103 ke atas. Dapat enggak? 100 berapa ya? Duh. Hah? 107. Coba lihat. Dapat enggak? Dan di antara orang munafik, pengikutnya siapa tadi? Coba bilang Abu Amir. Ar-Rahim. Dan di antara pengikut orang munafik ada yang mendirikan masjid, ya. Masjidan dirara, masjid dirara, masjid yang didirikan dalam rangka menimbulkan bencana bagi orang-orang beriman. Wa kufra, dan dibangun untuk membangkitkan kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, mereka mau pecah belah barisan kaum mukmin. Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Lihat, orang yang mereka menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dari dulu. Siapa maksudnya? Dia dari mana nanti datangnya? Dari mana tadi datangnya? Tertanggulang. Tadi Abu Amir itu lari kemana? Ke Roma. Nah, nunggu Abu Amirnya datang. Paham ini? Mereka bikinlah masjid Dirar, masjid untuk membelah kaum muslimin. Lihat-lihat. Waktu Nabi lagi safar, dan turunlah ayat tadi ini. Ya. Terus Nabi, terus Allah mengatakan, "La taqum fihi abada." Jangan sekali-kali kau salat situ. Itu yang bilang siapa? Allah. Ngomong ke siapa? Muhammad. Tadi kan orang-orang munafiknya kan bilang sama Muhammad apa? "Ya Rasulullah, ayolah main ke masjid kami, salat di sana," ya kan? Allah bilang, "La taqum fihi abada." Jangan sekali-kali selamanya engkau salat di sana. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan sekali-kali engkau salat di dalamnya selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan di atas takwa sejak hari pertama lebih pantas untuk engkau sholat di dalamnya. Masjid apa itu? Quba. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Paham ini kisahnya? Dari sini, ini pertanyaan terakhir sudah. Dari sini ada faedah. Apa faedah? Kalau sekiranya ada sebuah masjid, kita sholat di situ, terus bisa membuat image masjid itu jadi bagus, maka jangan sholat di situ. Tapi kalau ikhwan, yang antum kan sholat di situ nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ya. Syawal nih, Syawal ini anak SMP nih, masya Allah anak SMP tapi rajin banget kajian. Nah, yang depan lagi, masya Allah tabarakallah, semoga Allah jadikan antum hafiz. Semoga 10 tahun lagi. Umur berapa? 15, 10 tahun 25. Boleh 10 tahun lagi antum jadi polisinya di sini ya. Sekolah dulu tapi. Dia sholat di masjid mana gitu, yang ada pemikiran khawarij. Kan gak ngaruh. Orang yang lewat-lewat aja gitu kan. Tapi kalau yang datang misalnya apa ya? Misalnya gini, itu masjid-masjid Syiah. MT Haryono warna biru, ada pilarnya dua. Nah, depannya ada bengkel. Saya datang ke situ, atau Ustaz Abdurrahman datang ke situ. Atau Ustaz Rofi datang. Sholat di situ, keluar orang bilang, atau dijepret. Noh, Ustaz Nasri aja sholat di sini, gitu kan? Ya tanda. Akhirnya jadi pecah belah kaum muslimin. Dikarenakan habis itu, oh Ustaz Anum boleh kan dia aja sholat di situ. Ada yang lain, oh, enggak boleh kok, itu pasti Syiah. Lo ini fotonya. Padahal ternyata Ustaz itu cuma numpang pipis di situ. Nah, makanya saya dengar Ustaz Abdurrahman di telepon. Atau mungkin pernah dengar Ustaz Abdurrahman di telepon dari sono. Assalamualaikum Ustaz. Nanti ada pengajian di Tabligh Akbar Ustaz. Kita ngundang. Masjid apa itu? Masjid anu, masjid itu Soib Salim. Soib Salim itu yang di. Oh, itu masjid Syiah itu. Enggak, saya enggak mau datang. Enggak Ustaz, enggak Syiah. Antum itu Syiah ya? Enggak Ustaz, enggak Syiah. Masa enggak Syiah? Ya, akhirnya dialog. Terus menurut antum Abu Bakar sama Umar sama Ali siapa yang lebih pantas jadi khalifah? Ya bagus sih sebenarnya Ali. Nah sudah stop. Saya semakin yakin kamu Syiah. Stop sudah. Terus kapan-kapan nelpon lagi. Akhirnya Ustaz Abdurrahman bilang, mohon kamu jangan pernah telepon saya lagi. Karena saya tahu kamu pengen Syiah. Kalau kamu telepon lagi, saya akan datangi kamu dengan bawa dua. Silakan kamu pilih, tongkat atau pedang. Kamu pilih tongkat atau pedang. Itu yang cerita adalah Ustaz Abdurrahman saya, yang dengar adalah telinga yang ini. Nah, kalau tidak percaya tanya aja beliau. Soalnya kalau datang ke sana ikut kajian, difoto, disebarin, nung ustadznya, ikonnya, yang katanya sunnah salafiyah di balik papan aja datang ke masjid kita, berarti kan nggak apa-apa. Akhirnya si begini kuat datang ikut sholat, besok dengar pengajian, dapat syubhat jadi Syiah. Demikian subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.